Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pasal yang baru, Faslun wa yustahabbu an yaqra al-Qur'ana wa huwa ala taharah. Dan pasal yang baru, disunnahkan seseorang membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan suci, dalam keadaan telah bersuci. Jadi dalam keadaan akmalul halat, dalam keadaan yang terbaik, suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil, dan membaca di tempat yang suci. Ini adalah hal yang terbaik, keadaan yang terbaik yang hendaknya seorang muslim membaca Al-Quran dalam keadaan tersebut. Apakah boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas? Lalu Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan, فَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثًا جَازَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَحَدِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ. Namun apabila seseorang muslim mau membaca Al-Quran sedangkan dia masih memiliki hadas, ya, dia membaca Al-Quran muhdithan dalam keadaan berhadas, di sini maksudnya adalah hadas kecil, karena hadas besar nanti akan beliau lanjutkan pembahasannya. Muhdithan di sini maksud Al-Imam An-Nawawi adalah hadas kecil. Jika dia membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, jaza bi ijma'il muslimin, maka hal tersebut boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wallahu a'lam, apakah ini dikatakan sebagai suatu yang ijma'? Saya masih perlu pembahasan di sini, karena ditinjau di situ ada sebagian ulama yang mensyaratkan syartu sihah, ya, tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tapi mungkin di sini masuk pembahasan apakah ijma itu batal dengan penyelisihan satu atau dua ulama atau tidak. Dan hadisnya sangat banyak sekali. Ya, hadisnya sangat banyak. Di antara yang saya bawakan satu saja, sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan lainnya, dari Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah SAW yuqri'una Al-Qur'an ma lam yakun junuban. Bahwa Nabi SAW yuqri'una fi'il mudhari', menunjukkan istimrar, senantiasa, terus-menerus. Jadi sering, bukan hanya sekali dua kali. Nabi SAW biasa membacakan Al-Quran kepada kami malam yakun junuban, dalam setiap keadaan selama beliau tidak junub. Jadi yang dinafikan hanya keadaan junub saja. Jadi keadaan Nabi SAW punya wudu atau tidak punya wudu, ada kalanya Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada kami. Ya, ini hadis yang digunakan, yang dipegang oleh jumhur, bahkan dikatakan sebagai ijma oleh Al-Imam An-Nawawi, menunjukkan bahwa bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Memang ada khilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Namun yang lebih tepat hadis ini adalah hasan. Hadis ini hasan. Ya, bahkan Syu'bah bin Hajjaj mengatakan hadal hadis thuluthu ra'si mali. Hadis ini adalah sepertiga modal saya. Ya, hadis ini yang agung yang beliau punya, karena dari jalan Amr bin Murrah, dari jalan Amr bin Murrah, hadis paling agung yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Hajjaj. Dan Hafiz bin Hajar mengatakan al-haq annahu min qabilil hasan tasluhu lil hujjah. Yang lebih tepat adalah hadis ini hasan dan bisa dijadikan hujjah. Ditambah lagi hadis ini memang memiliki mutaba'ah. Hadis ini memiliki mutabah, sehingga paling tidak adalah derajatnya hasan. Hasan li ghairihi, paling tidak. Wallahu a'lam. Sebenarnya masih ada pembahasan lanjutan Al-Imam Nawawi, namun berhubung waktunya mungkin sudah tidak cukup, maka kita mulai beralih ke sesi pertanyaan. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun ingin berinteraktif bersama kami. Silakan Anda menghubungi kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp dapat Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, untuk mengawali sesi tanya jawab pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari Ibu Muslihatun di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita hendak membaca Al-Quran sedangkan posisi kita berpuasa? Apakah kita juga bersiwak ataupun sikat gigi? Mohon petunjuknya. Syukron jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik terhadap Ibu Muslihatun di Bekasi yang sudi untuk menyimak kita pada pagi hari ini. Apakah tetap disunahkan untuk bersiwak dalam keadaan berpuasa? Ya, memang di situ ada pembahasan di kalangan para ulama. Adapun bersiwak sebelum zawal, sebelum zuhur, maka itu disepakati oleh para ulama bahwa itu disyariatkan. Disyariatkan dari mazhab jumhur, baik Imam Syafi'i maupun lainnya. Saya lebih menekankan di sini Imam Syafi'i, karena pada permasalahan ini beliau berbeda dengan para ulama mazhab lainnya. Ya, kalau sebelum zawal, sebelum zuhur, maka itu disunahkan. Disunahkan menurut para ulama, baik Imam Syafi'i maupun lainnya, berdasarkan hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan siwak. As-siwaku matharatun lilfam, siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb. Ya. Dan hadis Aisyah dan yang lainnya. Siwak di ketika wudu, salat dan keutamaan umum siwak secara umum. Namun setelah zawal, setelah zuhur, di sini baru khilaf para ulama. Apakah disunahkan untuk bersiwak atau tidak antara zawal dengan waktu terbenamnya matahari ketika berpuasa? Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa di sini lebih baiknya dia tidak bersiwak. Lebih baiknya ketika setelah zuhur, jika dia dalam keadaan berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, baiknya dia tidak bersiwak hingga terbenam matahari. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dalil Imam Syafi'i mana? Dalilnya adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih, la khulufu fami sha'im athyamu 'indallahi min rihil misk. Ya, bau mulutnya khuluf, yakni bau mulut yang timbul karena tidak lama tidak makan atau lama tidak berbicara. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu athyamu 'indallah. Itu lebih suci dan lebih bersih, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Di sini Al-Imam Nawawi beristinbat bahwa wal mustahab an yub an yatrukuhu wal yustahab fi khulufi fami sha'im an yatrukuhu. Yang disunahkan ketika orang berpuasa terdapat bau mulutnya terutama setelah zawal, maka hendaknya dia meninggalkannya, yakni tidak membersihkan bau mulutnya dengan bersiwak. Itulah istinbat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa tetap disunahkan untuk bersiwak. Tetap disunahkan untuk bersiwak ba'da zawal, setelah waktu zuhur. Kenapa? Berdasarkan keutamaan hadis-hadis bersiwak. Yang itu dari sisi usul fiqh itu adalah mantuk. Dari sisi usul fiqh itu adalah mantuk hadis. Sedangkan istinbat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dari sisi usul fiqh itu adalah mafhum. Itu adalah mafhum hadis tersebut. Ya, yang mustahab adalah ditinggalkan bau mulut tersebut. Itu adalah dari mafhum hadis. Sedangkan dalam usul fiqh, apabila mantuk hadis berlawanan dengan mafhum hadis yang lain, maka lebih didahulukan mantuk hadis. Lebih didahulukan mantuk hadis yang menunjukkan keutamaan bersiwak dalam keadaan setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Kecuali kalau kita mau ngambil sisi usul fiqh yang lain bahwa mafhum ini mengkhususkan mantuk hadis yang lain. Maka itu secara usul fiqh memang seperti itu. Ada dua metode para ulama dalam melihatnya. Para ulama, sebagian ulama, yakni jumhur ulama, mengambil mantuk hadis yang itu dibawa kepada umum bahwa hendaknya tetap bersiwak dalam setiap keadaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melihat bahwa mafhum hadis ini, yakni membiarkan bau mulut tetap ada setelah zawal, itu mengkhususkan mantuk hadis yang lain yang lebih umum. Wallahu alam. Wallahu alam, saya lebih condong pendapat jumhur ulama yang mengatakan tetap disunahkan untuk bersiwak dalam setiap keadaan, baik itu sebelum zawal maupun sesudah zawal, baik dalam keadaan berpuasa ataupun sebelum ataupun tidak berpuasa. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis tersebut, adapun khulufu fami shaim, bau mulut yang ditimbulkan oleh orang yang berpuasa, itu dibahas oleh sebagian ulama yang mereka juga paham kedokteran bahwa khuluf, bau mulut orang yang berpuasa itu hakikatnya bukan lahir dari mulut, bukan sebab dari kotoran mulut, tapi dia dari lambung. Dari lambung yang baunya itu setelah makanan itu dia mengalami proses pencernaan, bau sisa bau makanan itu atau makanan yang sudah dicerna itu bau, sebagian baunya naik ke mulut. Sehingga apa? Sehingga walaupun tidak dalam jangka waktu yang lama, intinya makanan itu sudah dicerna, walaupun sebelum zawal, itu bau mulut itu akan sudah akan timbul. Sudah akan timbul. Jadi kalaupun dia tidak berpuasa, dia baru makan siang misalnya, itu tidak lama akan timbul setelah 1 jam lah. Intinya setelah makanan sudah dicerna, itu akan ada lagi khuluf. Jadi i'tibarnya, sebagian ulama mengatakan i'tibarnya khuluf itu adanya bukan karena mulut. Bukan karena mulutnya bersih atau tidak, tapi karena lambung. Sehingga apa? Sama sekali khuluf itu tidak berpengaruh apakah kita membersihkan mulut atau tidak. Itu dari hikmah dari sisi ilmu kedokteran yang dibahas oleh sebagian para ulama. Dan dari, tapi yang tetap jadi hujah adalah kutaman-kutaman bersiwak secara umum. Wallahu a'lam. Taip, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Muslihatun di Bekasi. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Dan kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan Anda menghubungi kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan datang dari 08526 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika saya membaca Al-Quran dan dalam kondisi saat ini, yaitu ketika di pertengahan ayat Ustaz, saya buang angin ataupun kentut, apakah saya melanjutkan untuk menyelesaikan ayat tersebut ataupun menundanya dan mengambil wudu terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik terhadap penanya yang sungguh bersemangat dalam memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Apakah ketika dia kentut atau dia ada misalnya buang angin atau semacamnya, apakah dia menghentikan baca Al-Qur'annya atau dia melanjutkan baca Al-Qur'annya? Dan di sini ada dua pembahasan berkaitan tentang hadas, berkaitan tentang keadaan ketika keluar kentut tersebut. Adapun tentang hadas, sebagaimana sudah dibahas oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwa tidak mengapa dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas kecil. Karena kentut itu adalah hadas kecil. Jadi kalau dia melanjutkan baca Al-Quran sampai dia selesai satu majlis tersebut, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Namun kalau dia ingin membaca Al-Quran dalam keadaan yang lebih sempurna, maka hendaknya dia baca hingga akhir ayat tersebut. Hingga akhir ayat tersebut, lalu dia potong untuk berwudu agar dia kembali membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Keadaan pembahasan yang kedua, apakah ketika kentutnya keluar tersebut itu dia memotong bacaannya, nanti pun akan dibahas oleh Al-Imam Nawawi di sini, yakni ketika dia dalam keadaan membaca kemudian ada sesuatu yang mengganggu dia dalam bacaan Al-Quran tersebut, apakah itu batuk atau itu bersin, apakah dia keluar angin dan semacamnya, itu ada dibahas di kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang intinya adalah nanti detailnya berserta dalil yang kita akan bahas. Tapi intinya adalah biarkan jeda tersebut keluar, baik itu keluar angin, batuk, bersin, dan semacamnya. Namun dia mengulang dari bagian yang itu tidak merusak atau menyebabkan kerancuan dalam bacaan Al-Qur'annya. Dan dia kalau dia mengulang dari awal ayat, maka itu adalah lebih baik. Dia mengulang dari awal ayat tersebut, tidak memotong itu langsung sambung dari situ, bukan. Tapi mengulang dari awal ayat. Wallahu a'lam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menekankan hendaknya menjaga adab-adab kita dalam membaca Al-Quran, di antaranya dengan mendahulukan dengan bersiwak terlebih dahulu. Karena kita saja apabila kita berbicara sesama manusia, tentulah kita tidak nyaman jika orang yang kita ajak bicara itu bau mulutnya tidak sedap. Terlebih lagi jika kita sedang ingin bermunajat bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita lebih menjaga adab dengan cara bersiwak tersebut, dan juga menjaga adab kita dengan malaikat yang senantiasa mendampingi kita dalam membaca Al-Quran, yang malaikat itu pun tidak senang dengan bau mulut seorang pembaca Al-Quran. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan bahwa hendaknya membaca Al-Quran dalam keadaan yang terbaik. Keadaan yang terbaik sebagaimana telah beliau kemukakan, bahwa hendaknya dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan di tempat yang suci. Namun apabila ketika dia baca keluar di tengah itu, keluar hadas, baik itu kentut atau semacamnya, maka itu tetap boleh untuk melanjutkan bacaan Al-Quran. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan dengan ijma kaum muslimin, walaupun penentuan ijma di sini masih ada garis bawah di situ. Namun itu adalah pendapat yang benar, tetap boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Wallahu a'lam, semoga pembahasan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, dan semoga ini dicatat sebagai amal kebaikan kita pada hari kiamat.